dan baong mabok wae, isuk berang peting sore, kita hereng ngador nembang, cicing siap kumaha ae. Budak baong cuni wae, barisara menang wae, kita hereng ngador nembang, cicing siap kumaha ae. Budak baong kulit awewe, unggal sabtu check in wae, kita hereng ngador nembang, cicing siap kumaha ae. Untuk waktu ninggal mangsa datang kabeh akibatna, panyakit mangrupa-rupa hasil pebelakanana, gering ribuh teka urus obat nasa ayah-ayah, tunggungna teka tunggungan tapi kadatang sangkara, diharewos ditaruntun ucapkan kalimat tahlil. Budak baong tenembal, sok siawan itu ngomong kuma aing aina sok. Sieun sia nu keroki kumodar manya. Nah kitu aja koyo manya. Geus nepi kana waktuna mah heueum siapa. Budak baong kulit awewe, unggal sabtu check in wae, kita hereng ngador nembal, cicing siap kumaha ae. Genduk waktu ninggal mangsa datang kabe akibatna, panyakit mangrupa-rupa hasil pebelakanana, gering ribu teka urus obat nasa ayah-ayah, tunggungna teka tulungan tapi ga datang sangkara, diharewos ditaruntun ucapkan kalimat tahlil. Budak baong tenembalan, sieun baong ge kumodar nya. Sieun sia kumodar mata. Tak tagih sapayana kene. Pembengcan host.